بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersama membahas tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Pada hari ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini mungkin adalah ayat yang paling akrab di telinga kita dan yang paling sering dibaca oleh umat Islam, khususnya pada hari Jumat ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya. Ayat ini memang merupakan ayat yang mulia dan memiliki makna yang begitu luas bagi kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwa takwa itu adalah ijtinabu maharimillah wal amalu bil amali salih bima qadarah. Jadi takwa itu adalah menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri, ya, melindungi diri daripada segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan beramal saleh sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata takwa itu sendiri artinya membentengi diri, ya, yaitu dari bersifat cobaan, kesulitan dan kesusahan yang bisa mengantarkan dia kepada hal tersebut. Namun di dalam ayat ini ada di nyatakan ittaqullah, bukan berarti kita membatasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau membentengi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi maknanya adalah kita jaga diri kita daripada siksa Allah, daripada azab api neraka yang semuanya itu tidaklah dapat kita tahan sekuat apapun atau seperkasa apapun kita dalam kehidupan dunia ini, karena azab Allah itu amat sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar tidak mati kecuali ia dalam kondisi muslim. Di dalam ayat ini selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengaburkan pemahaman ayat ini dengan mengatakan bahwa kata-kata Islam di sini adalah tunduk dan patuh, tidak mesti beragama Islam. Maka kita katakan kepada orang ini, orang yang menyatakan seperti itu adalah taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, bahwa apa yang kamu nyatakan itu tidaklah benar adanya. Ya. Kalau seseorang itu tidak beriman, mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, kufur, maka dia akan berada di dalam neraka abada selama-lamanya. Tidak ada lagi penolong bagi dirinya. Ya. Tapi insya Allah selama dia mati dalam keyakinan la ilaha illallah, sekalipun dia adalah orang yang berzina, sekalipun dia adalah pencuri, sekalipun dia adalah perampok, insyaallah dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan rahmatnya tentunya. Jadi maksud daripada illa wa antum muslimun adalah berada dalam kondisi muslim. Yang disebut dengan muslim sama kita ketahui dia beragama Islam. Artinya kalau dia mati tidak dalam kondisi beragama Islam, maka dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Bukan berarti bahwa itu menunjukkan kita telah memboking surga, tidak. Tetapi ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pernyataan dari manusia. Para pendengar rahimakumullah, maka ketakwaan dan mati dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu keniscayaan jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah hadir bersama kita di studio Al-Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan pandangan-pandangannya terhadap ayat yang mulia ini. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Ayat ini adalah ayat yang selalu dibacakan, namun sayangnya ternyata umat Islam belum memahami ayat ini dengan sebaik-baiknya. Setiap Jumat ini dibacakan kepada seluruh jemaah. Akan tetapi yang diharapkan dari ayat ini agar terjadi perubahan-perubahan sikap, terjadi peningkatan etos kerja dalam diri umat Islam, ternyata malah kebalikannya. Umat Islam banyak tertidur di masjid sehingga hanya tidak mendengarkan ayat ini lagi. Kata ittaqullaha itu di samping maknanya adalah pembentengan diri, menjaga diri, baik itu dari api neraka atau dari sifat-sifat jalal Allah untuk menuju kepada sifat jamal Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmat, kasih sayang dan seterusnya. Syekh Asy'arawi juga menjelaskan bahwa di dalam makna takwa ini, ittaqullah itu ada makna cobaan dan kesusahan. Berarti ada tantangan-tantangan bagi seorang muslim yang mencoba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, takwa kepada Allah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bukanlah sekedar perkataan takwa saja, itu berarti seseorang sudah mendapatkan predikat takwa. Akan tetapi di dalam takwa itu sendiri harus ada usaha dan kerja keras, karena di dalamnya terdapat berbagai rintangan dan cobaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Ibnu Mas'ud memaknakan takwa ini dengan ayyuta'a fala yu'sa. Taati Allah, jangan dimaksiati. Ayyuzkara fala tunsa. Sebut saja Allah sebanyak-banyaknya dan jangan sampai dilupakan. Dan yang terakhir adalah ayyushkara fala yukfar. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan jangan sampai kamu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan tentang ittaqullah haqqa tuqati ini, bahwa umat Islam terkadang bertanya, kita sudah bertakwa kepada Allah, akan tetapi kenapa yang malah berhasil itu orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir. Umat Islam bertakwa kepada Allah, tapi yang banyak menemukan penemuan-penemuan baru, yang banyak menghasilkan gedung-gedung bertingkat sampai beratus-ratus itu adalah orang-orang kafir sebagai pendesainnya. Kata Quraish Shihab bahwa kesalahannya adalah kita ternyata hanya baru mengusahakan setengah daripada takwa itu, belum sempurna, sedangkan setengah lagi itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Mungkin setengah yang kita usahakan itu hanya dalam bentuk zikir saja, atau hanya dalam bentuk taat kepada Allah, salat, puasa dan sebagainya. Akan tetapi dalam bentuk kerja keras, dalam bentuk sikap optimis di dalam melakukan sesuatu, kemudian profesionalisme di dalam bekerja, itu ternyata itulah yang diambil oleh para orang-orang non-muslim. Jadi tidak heran kalau ternyata kita belum berhasil mewujudkan takwa ini, karena memang kita hanya sekedar mengambil setengah takwa, sedangkan setengah lain itulah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu. Jadi pada intinya adalah takwa itu membentengi diri dan berusaha dengan keras untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam hadis Rasulullah dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Iya, jadi kalau kita pahami para pendengar rahimakumullah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa takwa itu tidak semata-mata bicaranya ukhrawi saja, iya, tetapi juga berbicara tentang dunia. bahwa ketakwaan itu bukan berarti kalau orang sudah takwa duduknya hanya di masjid begitu, atau kerjaannya hanya bertasbih dan selalu di tangannya itu adalah tasbih, bukan hanya itu. Tetapi takwa itu juga mencakup dalam dimensi kehidupan duniawi juga. Ya. Sehingga orang yang bertakwa itu juga bisa terlihat di kantoran sekalipun dia berada di dalam gedung megah dengan mentaati perintah-perintah Allah, dengan menjalankan sholat 5 waktu dan tidak meninggalkannya. Mungkin Ustaz Zainal punya pandangan. Iya, ayat 102 ini juga kita temukan hampir senada dengannya, ittaqullah mastata'tum. Dalam surat At-Taghabun, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ada yang mengatakan ini ayat ini mansukh, ada yang mengatakan tidak. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ini bukanlah mansukh. Dia mengatakan bahwa ini adalah pembagian tugas. Takwa maksimal itu adalah baik, tapi takwa semampumu itu juga tidaklah salah. Sebagaimana orang menjual satu barang karena dibintang di crop store yang ini harganya menjadi tinggi, sementara di kaki lima menjadi murah. Barangnya itu juga lebih bagus dijual murah cepat laku daripada dijual mahal sedikit laku walaupun untungnya banyak. Ini sekedar alternatif kehidupan saja. Kembali kepada ittaqullaha mastata'tum, semampumu. Ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa karena takwa itu berdasarkan kemampuan, dan ditambah lagi dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kelapangannya, maka dia mengatakan saya sholat kalau saya memiliki waktu luang. Kalau saya enggak punya waktu, maka saya enggak bisa sholat sekarang. Nah, jadi tergantung, kalau saya ingat bersih saya sholat, tapi kalau saya capek letih udahlah nanti aja sholat. Toh kata Tuhan, takwa semampunya dan Allah tidak membebani kalau kita dalam keadaan sulit, kata dia. Ini tentu saja pernyataan yang salah, karena sebenarnya taklif dalam Islam itu semuanya dalam bingkai wus'aha. Jadi harus dipahami bahwa taklif dalam Islam itu sebenarnya sudah sangat luas. Bayangkan satu hari 24 jam, sholat 5 waktu itu kalau dihitung-hitung cuma 1 jam. Kalau 5 waktu itu satu kali sholat 10 menit, 5 waktu 50 menit, buatlah 1 jam. Berarti 23 jam apa kerja? Masa tidak punya waktu untuk 1 jam sholat? Berarti ini adalah alasan yang dibuat-buat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, seseorang tidak ada alasan mengatakan saya tidak punya waktu untuk buang air besar. Begitu terdesak, padahal setengah jam itu nanti dia buang, pasti dia memiliki waktu. Masa untuk sholat yang 10 menit dia tidak memiliki waktu? Untuk kesehatan fisiknya dia mengorbankan waktu setengah jam. Untuk kesehatan psikisnya 10 menit dia tidak korbankan waktu itu. Ini kan adalah pemikiran orang yang tidak memahami agama dengan benar. Bukanlah ketika sholat itu waktu kita terbuang percuma, tapi begitu kita sholat, kesehatan psikis jiwa kita itu menjadi begitu segar dan ceria kembali. Kita menghadapi hidup ini lebih tenang dan lebih dewasa. Karena bagaimana kita temukan, manusia itu bukanlah hanya terdiri dari jasad tanpa ruh. Dalam manusia terdapat jasad dan ruh. Maka ini adalah suatu pembelajaran yang untuk dipahami. Wus'aha itu adalah yang wajib, dan wajib itu sedikit. Buktinya masih banyak orang melakukan amal-amal sunat. Haji sekali banyak melakukan amal umroh. Sholat cuma 5 kali ditambah dengan sholat-sholat sunat. Zakat 2,5% ditambah dengan sedekah yang begitu banyak. Ini merupakan bukti bahwa amal dalam Islam yang wajib itu sangat lapang dan sangat mudah untuk dilakukan. Iya, baik sekali Ustaz Zainal apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau kembali kita kepada kaitan daripada ayat ini, maka kita melihat ada sepatah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditegaskan di sini, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sebenar-benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan yang maksudnya haqqa tuqatih di sini artinya adalah yang tidak luntur terkikis oleh kondisi zaman, yang tidak luntur karena hanya ada kepentingan sesaat semata. Jadi inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada istiqamah di dalam menjalankan agama. Oleh karena itu ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah wasiat yang tidak diminta lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana Allah dan Rasulmu menyuruh dan memerintahkan kepadamu. Jadi kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam kondisi sesempit apapun. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah pantas untuk dilunturkan, apalagi hanya untuk kehidupan dunia yang sifatnya sangat semu dan sementara. Para pendengar rahimakumullah, dari kajian kita yang sangat menarik tentang firman Allah yang sangat akrab dengan kita ini, ada beberapa poin yang perlu kita catat kembali di dalam benak kita dari apa yang telah disampaikan oleh asatiz kita tadi, bahwa takwa itu memiliki tiga dimensi. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksiatinya. Yang kedua adalah mengingat Allah, yaitu zikir. Jadi taat. Yang kedua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan Allah dalam kehidupan ini. Jangan kita kotak-kotakkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di kantor, seakan-akan Allah itu tidak berada di sekitar kita dan Allah itu baru hadir ketika di dalam masjid. Maka ingatlah Allah ya, sebagaimana kita mengingat orang tua kita atau bahkan lebih daripada itu. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikannya kepada kita yang tiada hingga dan jangan mengingkarinya. Kemudian poin yang kedua, bahwa takwa itu tidak hanya membicarakan tentang kehidupan ukhrawi, tetapi ketakwaan itu masuk dalam dimensi kehidupan dunia. Orang yang mampu mengulurkan tangannya untuk membantu saudaranya yang dalam kesulitan, sekalipun dia juga dalam kondisi kesulitan, ini adalah bentuk daripada ketakwaan. Tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain dan tidak menzalimi hak-hak orang lain adalah juga bentuk daripada ketakwaan, yang itu merupakan dimensi kehidupan dunia. Para pendengar rahimakumullah, tentu banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari kajian ayat ini, namun waktu jualah yang membatasi. Insyaallah pada hari-hari yang mendatang kita akan lanjutkan kajian ini dan semoga kajian ini dapat menerangkan hati dan kehidupan kita dalam hari ini. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Syukran ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.